Waktuku lagi bengong, kamu lewat. Pandangan fokus padamu, walah ini gawat. Sama yang kayak begini, aku langsung cepat. Kayak besi ketemu magnet, langsung melekat. Emang bisa dibilang nekat, ya maklum. Badan kayak kesetrum, lihat kamu senyum. Kok bisa manis gitu? Apa rahasianya? Bedak sama lipstiknya, itu beli di mana? Apalagi wangi parfummu itu lo, ya ampun. Kecium buat ku ikutin kamu kayak dituntun. Lupa sopan santun, sorry kayak kurang ajar. Ku cuma mau kenal, jangan marah, jangan nampar. Maaf gangguin, waktu kamu lewat. Cuma mau kenal, bukan niat jahat. Maaf ku siulin, waktu kamu lewat. Abis kamu cakep sih, buat ku terpikat. Kamu namanya siapa, tinggalnya di mana? Jalannya kok sendiri, pasti jomblo ya. Kenalan bentar dong yuk, pasti kamu suka. Begitu saling kenal, ku jamin bahagia. Aku cuma ingin kenalan gak lebih. Kalau lebih berarti bonus ya terima kasih. Dapat nomor handphone atau akun Twitter. Syukur-syukur dapat semua, kamu cewek pinter. Kemungkinan ada saja makanya ku usaha. Jangan jutek, hargai dong ku berupaya. Aku cuma mau mengajakmu silaturahmi. Bukan mau macem-macem, coba pahami. Kenalan tempat terang, bukan gelap-gelap. Suasana dibuat yang kayak kalori sih maaf. Kan cuma pengen kenalan dimulai salaman. Kalau udah kenal kan enak, silahkan lanjut jalan. Maaf gangguin, waktu kamu lewat. Cuma mau kenal, bukan niat jahat. Maaf ku siulin, waktu kamu lewat. Abis kamu cakep sih, buat ku terpikat. Kamu namanya siapa, tinggalnya di mana? Jalannya kau sendiri, pasti jomblo ya. Kenalan bentar dong yuk, pasti kamu suka. Begitu saling kenal, ku jamin bahagia. Oh indahnya, oh senangnya. Bahagia, ketawa. Maaf gangguin, waktu kamu lewat. Cuma mau kenal, bukan niat jahat. Maaf ku siulin, waktu kamu lewat. Abis kamu cakep sih, buat ku terpikat. Kamu namanya siapa, tinggalnya di mana? Jalannya kau sendiri, pasti jomblo ya. Kenalan bentar dong yo, pasti kamu suka. Begitu saling kenal, ku jamin bahagia. Maaf gangguin, waktu kamu lewat. Cuma mau kenal, bukan niat jahat. Maaf ku siulin, waktu kamu lewat. Abis kamu cakep sih, buat ku terpikat. Kamu namanya siapa, tinggalnya di mana? Jalannya kau sendiri, pasti jomblo ya. Kenalan bentar dong ya, pasti kamu suka. Begitu saling kenal, ku jamin bahagia.